Ikhwan sekalian, ana di sini memberikan sedikit nasihat yang semoga bermanfaat buat ana pribadi dan juga ikhwan sekalian. Bukan karena masalah hasad atau lainnya, atau masalah ingin mencaci atau apa enggak, tapi kita harus memiliki rasa prihatin kepada kaum muslimin, terutama baik awamnya maupun orang-orang yang ngajinya dan seterusnya. Prihatin, harus punya. Harus memperhatikan keadaan umat kaum muslimin. Di sini kita menginginkan benar-benar kaum muslimin memiliki solabah, kekokohan dalam beragama. Ya. Dan ketika kita ngaji, jangan sampai kita hanya ilmu koleksi saja. Melainkan jadikan ilmu ini untuk memperdebal keimanan kita, yang itu akan terlihat di sikap-sikap kita, insyaAllah. Terlihat di lidah kita juga, terlihat di jemari kita juga, terlihat di seluruh aspek kehidupan kita, insyaAllah, ilmu ini, terutama ilmu tauhid. Kalau kita rasakan, jangan sampai kita belajar tauhid, bahkan menggembar-gembori orang untuk belajar tauhid, bahkan menyalahkan kajian ini karena tidak belajar tauhid dan seterusnya, tapi kita sendiri kurang praktik dalam hal itu. Yang kita tahu, ikhwan, ketika kita memberikan aspirasi kepada pemerintah misalnya, jangan kita ikuti cara yang banyak ditempuh oleh orang barat. Ini kaidah penting. Baiklah, oke, ini masalah khilaf ya. Oke. Tapi tentu masih banyak hal-hal yang perlu dipikirkan lagi, yang mana ini adalah hal yang tidak 100% baik. Ya. Tashabbuh bil kuffar atau tashabbuh bil fusaq itu hal yang tidak baik. Tentu saja. Ya. Tidak sehat. Kemudian dalam masalah kajian juga jangan usahakan jangan tashabbuh dengan orang kafir atau tashabbuh dengan orang-orang fasik agar keberkahannya terasa buat gurunya atau buat anak-anak ngaji. Ya. Ini hal yang sebenarnya beberapa asatidah juga merasa prihatin sangat-sangat dengan fenomena yang maraknya di zaman ini. Dulu ketika Salafiyah ini masih begitu agak asing dan hanya dikenal di beberapa pesantren saja. Dan kalaupun ada pengajian, itu pengajian sangat minoritas. Poster karena belum ada internet. Itu banyak yang militan itu, anak-anak ngajinya. Mereka ngaji itu makin benar-benar berharga pengajiannya. Rekamannya benar-benar berharga. Berharga, bukan untuk dilewati. Dan para tulab ketika itu tuh mereka menulis, mencatat kalam pematerinya. Anak bukan berarti pengen dicatat kalam, bukan masukannya itu. Ketika datang pengajian, enggak harus dengan apa namanya itu, infokus. Sekarang kan kebalik di kota-kota ini. Ketika infokus rusak atau enggak ada, akhwat sepi. Sejujurnya kayak gitu. Kemudian, seperti yang tadi kita bilang, jangan sampai kita ini nanti ketika sudah banyak yang kajian banyak, yang datang membludak. Tapi kaghuthaa as-sail. Seperti apa? Buih-buih lautan. Datang tanpa isi dan pulang juga tidak punya isi. Dulu kita mencela ustadz-ustadz yang kerjanya humoris doang. Humor saja di kajian. Dan sekarang kok kayaknya terjadi itu di kajian-kajian kita. Ya. Ruhnya gak dapat, ikhwan. Ruhnya gak dapat. Tulapnya gak dapat ruh. Yang dapat cuma hiburan. Allah, kajian jangan cuma dihajikan hiburan. Ambil faedahnya dan terapkan, insyaAllah. Ya. Sekarang mulai kepanikan. Bukan kepanikan, kekhawatiran. Terjadi di beberapa sektor pengajian, terutama di kota ini. Judul-judul kajian yang plek-plek mirip dengan judul lagu. Ya. Dan kemudian masuk ke masjid yang telah diwakafkan tanahnya. Ini perendahan terhadap ilmu dan juga penyusupan kotoran kepada masjid Allah. Tapi ini sekedar judul. Ya, sekedar judul. Judul itu trademark. Dan ini trademarknya orang fasik. Judul lagu, nama band atau apa. Masya Allah. ini perendahan terhadap ilmu dan juga terhadap masjid Allah Ta'ala. Yang kita takutkan, Allah cabut berkahnya itu. Allah cabut berkah. Ini kecemburuan bukan karena banyak-banyakan jemaah, bukan, wallahi bukan, demi Allah bukan. Ini kecemburuan karena prihatin Allah. Kok seperti ini? Karena kita dulu didikan pesantren itu jauh dari hal kayak gini, enggak ada menggaul-gaulkan diri seperti itu, enggak sampai. Enggak kepikiran. Dan di salaf kita itu sangat anti dengan tasyabbuh terhadap orang fasik sekalipun. Ya, antum kalau misalnya antum melihat ana minum berdiri, antum ngeliatnya gimana? Padahal itu bukan hal yang haram loh. Makruh ya. Tapi apa muru'ahnya kurang enggak? Kurang. Itu tanpa adanya tasyabbuh dan enggak sampai hal yang haram. Sekarang bagi kita, kalau misalnya kita bilang demonstrasi haram karena tasyabbuh bil kufar, maka judul kajian ini juga haram dan lebih haram. Tasyabbuh bil fusaq dan kufar dan memasukkan ke masjid dan orang-orang disuruh untuk padanya dan mereka terbius dengannya tanpa sadar ini. Masuk syiar kufar dan syiar fusaq. Ini kita tegas sama kayak gini Allah. Ya. Dan anda udah pernah bilang juga di sini, dan anda neketin sekali lagi ikhwan sekalian. Kalau misalnya antum silahkan tafadhol berguru sama siapapun yang ahlus sunnah tafadhol. Tapi ketika menemukan judul kajian ini, jangan ikut. Karena berkah dicabut, antum gak bakal enak di situ. Jangan sampai kita datang ke kajian yang semu dengan judul seperti ini. Ini judul mirip sama musik. Ya karena ya ini masyhur judulnya gitu loh. Tapi ini untuk supaya orang-orang awam dan orang-orang musisi ikut atau apa? Ya akhi, kita jangan ikut mereka. Ilmu punya izzah. Ilmu itu punya izzah. Kalau kita pengen supaya mereka ikut, minta pertama sama Allah. Ya Allah, karena Allah yang punya hati mereka. Kalau kita caper dengan cara mereka, mereka datang. Nanti ketika kita udah gak pakai judul-judul menarik lagi, mereka gak bakal datang. Mirip dengan misalnya seseorang, untuk menarik perhatian masyarakat, kajiannya dimakan glamor di mana-mana. Kasih uang 50 ribu per orang yang datang. Datang semua, datang. Itu supaya apa? Supaya kita cari perhatian sama masyarakat. Supaya pada datang kan? Ada. Gak datang mereka. Itu terjadi banyak di banyak tempat itu. Kenapa? Karena dari awal kita sudah mendidik orang-orang ini supaya datang tapi bukan karena ilmu, karena izzahnya, bukan. Tapi karena judulnya, judul lagu, ini kayak ada keserupaan sama kita-kita para musisi ini. Gak bisa kayak gini, gak bisa. Ilmu jadi rendah. Dan dakwah salafnya jadi rendah. Gini. Tapi nasihat ini ikhwan, kalau misalnya udah punya kenalan, kita udah berusaha untuk ngingatin itu. Tapi memang keras beberapa ikhwan ini. Dan sudah diingatkan oleh Asatidz Kibar dan sudah difatwakan oleh ulama juga, tapi tetap masih kayak gini. Sudah kita turun angkat tangan, tapi kita berusaha untuk memberikan maklumat kepada antum-antum. Tarbiyah itu penting, ikhwan. Jangan cuma ngajar, tapi tarbiyah didik kaum muslimin, gitu kan? Yaitu tarbiyah itu membutuhkan pendidikan dan memang sikap. Kalau ya boleh ini boleh itu boleh, nggak bisa. Semuanya boleh nggak bisa. Standar ganda nanti jadinya. Ya. Ya ikhwan, ya. Jadi majelis ilmu itu berkah. Nanti kita lihat hadisnya nih. Kita lihat hadisnya. Apa bisa? Bukankah Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil? Jangan kalian campur adukan hak dengan batil. Ya. Malaikat pada datang tapi kayak gini. Tapi kita baca bismillah. An Anas radhiyallahu anhu, udah ketemu Syekh. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah. Ada seorang pria datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaum al-jum'ah. Pada hari Jumat. Sub di sini ketika wa huwa yakhthubu bil Madinah. Ketika Nabi sedang khutbah di Madinah. Nabi sedang khutbah, ada orang datang. Ya, dalam riwayat lain ada yang mengatakan ini Ka'ab bin Murrah, itu riwayat Imam Ahmad. Yang datang ini Ka'ab bin Murrah. Ada riwayat lain Abu Sufyan, tapi ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Karena ketika itu Abu Sufyan ini belum masuk Islam. Jadi ini sepertinya Ka'ab bin Murrah atau siapapun, yang penting ibrahnya bukan siapa sahabatnya, tapi ibrahnya adalah bahwasanya ketika Nabi SAW khutbah Jumat, ada orang datang kemudian minta sesuatu pada Nabi. Ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh selama tidak mau menimbulkan fitnah dan darurat hajatnya ada. Adapun kalau enggak ada hajat, ya, coba sih. Lagi duduk gini, Ustaz, tanya dong. Allah, pada geger, pada yang tidur pada bangun. Pada nanya tuh. Ya kan? Enggak, kalau ini enggak. Menimbulkan fitnah juga ini, ya jangan. Tapi kalau ada hajat nih, ini darurat nih, dan juga hajat dan juga darurat. Kata itu sahabat tersebut. Qahatul matar, apa artinya? Ya hujan enggak turun, kering. Hah? Ah, sudah sekian lama hujan tidak turun. Fastasqi rabbak, maka mintalah siqayah, siraman dari Allah, dari Rabbmu ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, beliau berkata, maksudnya sahabat ini bilang, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Ya, dalam riwayat lain, ya Rasulullah, halakatil amwal. Amwal ini yang dimaksud masyiah atau mawasi, binatang-binatang ternak. Ya Rasulullah, binatang-binatang ternak hancur semua ya Rasulullah. Kenapa? Keausan, mati gitu. Wan qata'atis subul, dan jalan-jalan telah terputus. Terputus apa maksudnya? Unta-unta pada keausan, jadi enggak mau jalan. Gitu maksudnya tafsirannya. Lah kan bingung itu. Kalau ya orang Quraisy itu kan pedagang ya rata-rata. Dan mereka sangat membutuhkan transport unta. Ya, dan biasanya mereka perdagangan apa? Binatang ternak juga gitu kan. Lo yang diperdagangkan mati, terus mobilnya juga mogok. Lah kan gimana? Mau ngapain ya Rasulullah? Kita enggak bisa ngapa-ngapain. Fastasqi rabbak ya Rasulullah. Maka mintalah siqaya, mintalah siraman dari Rabbmu. Fanadhur ila sama, maka kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam melihat memandang ke langit. Ya. Wa ma nara min sahabin, dan kami tidak melihat sedikit pun dari awan. Berarti sudah cerah banget itu. Enggak ada awan itu. Ya, ada awan aja belum tentu hujan, apalagi enggak ada awan. Ya, meteor yang enggak. Nah, sub di sini bisa kita maknai bahwa saya di zaman Nabi, ya, musala atau masjidnya itu atapnya enggak perfect seperti sekarang. Kadang-kadang yang bolong gitu kan, kelihatan ada awan atau ada langit. Ya. Rumah juga kadang kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Nah, fastasqa, kemudian Rasulullah pun beristisqa. Nah, di sini istisqa di sini adalah minta langsung ke Allah. Jadi, istisqa di sini doa, semacam doa saja itu boleh. Dan boleh di dalam masjid. Dan boleh ketika khutbah Jumat. Bisa. Ya itu sah. Karena intinya istisqa itu adalah minta doa berarti kan. Intinya itu. Kalau mau sampai ngumpul di lapangan, ya itu juga lebih bagus. Cuma di sini Rasulullah mencukupkan di situ. Nah, kemudian فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضُ. نَشَأَ ini tumbuh. Di situ apa terjemahannya? Nah, bermunculan. Tiba-tiba awan bermunculan, ba'd sebagian. Maksudnya bermunculan kan muncul, gabung sampai numpuk-numpuk tuh sahab itu. Jadi kalau misalnya ada orang namanya sahab itu, berarti awan. Nah, itu nama-nama ini, nama marga sahab. Tsumma mutiru, akhirnya turun tuh, diturunkan hujan. Hatta salat mata'ibul Madinah. Apa artinya sampai? Mengalir air, mata'ib artinya apa? Aliran air. Mata'ib. Maksudnya selokan Madinah. Ya, parit-paritnya. Pokoknya aliran air itu. Wow. Ngalir tuh air. Alhamdulillah. Wow, senang. Fama zalat ilal jumu'atil muqbilati ma tuqli'. Masih aja sampai hari Jumat setelahnya. Jumat depan. Berarti seminggu itu. Masya Allah. Seminggu ya. Seminggu itu hujan. Ya mungkin gak sampai terus banget hujan. Terus ada gerimisnya. Kadang hujan. Pokoknya gitu lah. Maksudnya seminggu ini gak kelihatan ada matahari. Ya. Mataharinya lagi jadi hidden files. Ya. Gak ada. ma tuqli', hujan ini enggak mencopoti dirinya, enggak lepas, terus aja hujan. Tsumma qama dzalika ar-rajul aw ghairuhu, kemudian akhirnya bangkitlah orang yang itu, yaitu Ka'ab atau yang lainnya. Salam ya khutub, Nabi lagi khutbah lagi. Jadi pas lagi khutbah lagi nih. Tapi khutbahnya bukan di khutbah yang sama, khutbah pekan depan. Kalau khutbah lagi, curhat lagi tuh orang. Ya Rasulullah, ghariqna. Ya Rasulullah, kami tenggelam ya Rasulullah. Bukan tenggelam, ya Rasulullah kami tenggelam. Bukan gitu, tapi ya Rasulullah, kebanjiran di mana-mana ya Rasulullah. Dan juga orang ini juga ngomong dengan kalimat yang sama juga dengan kalimat yang pekan kemarin. Kalimatnya, ya Rasulullah, wan qata'atu subul kemarin. Tapi ini beda tafsirannya. Kalau Jumat kemarin, katil amwal, yaitu masyiahnya, yaitu kambing-kambingnya motir, mati. Dan unta-unta kausan. Tapi kalau ini halak katil amwal, ya Rasulullah, katil amwal maksudnya, rumahnya ngekanyut ya Rasulullah gitu. Subul, dan kita nggak bisa jalan kemana-mana, banjir sana sini ya Rasulullah. Tafsirnya beda nih, ya kan? Tapi lafalnya sama. Itu dalam riwayat-riwayat. Maka kemudian, fad'u rabbaka yahbisha 'anna ya Rasulullah, tolong doakan kepada Rabbmu ya Rasulullah, minta sama Allah ya Rasulullah untuk memenjarakan motor atau hujan tersebut dari kami, yaitu menyingkirkan hujan itu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Fadhahika, Rasulullah malah ketawa. Lagi khutbah ketawa boleh berarti. Dan dalam riwayat lain ketawa sampai kelihatan geraham, sampai kelihatan gigi, ketawa. Wah, gitu. Ketawa. Ketawa lagi khutbah. Berarti antum ketika nanti ada khatib ketawa, jangan diingkari. Selama ketawa sesuai dengan kelucuan. Kalau enggak lucu ketawa, berarti ini khatibnya siapa nih? Nah. Maka Rasulullah ketawa lagi khutbah tuh. Summa qol, kemudian berkata, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ini jadi sunnah sampai sekarang. Allahumma hawalaina wa la alaina. Kan kalau kita turun hujan, kita baca Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah kami sayyiban, sayyiban di sini motor, hujan yang bermanfaat. Tapi ketika hujan tersebut mengerikan, ya, kemudian mengancam kehidupan juga, maka kita bilang Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, sekitar kami, ya, hawalainai, turunkan hujan untuk sekitar kami, atas kami, ya, gitu, ya, jadi sunahnya seperti itu. Maka kata Rasulullah, marotain aw salatan, dua atau tiga kali itu Rasulullah bilang begitu. Apa tadi doanya? Allahumma hawalaina wa la alaina. Misalnya ntar sore hujan misalnya, tapi jangan ntar sore kayaknya anak di jalan kayaknya. Malam aja biar enak ya. Malam hujan. Tapi jangan juga, soalnya jam 3 pagi anak pergi. Dingin. Besok siang lah ya. Besok siang. Besok siang hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Terus banget hujannya tuh. Sampai potensi banjir. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitaran kami, jangan atas kami. Ya Allah, tetangga saya aja ini hujannya. Bukan gitu. Maksudnya, ya Allah, tempat-tempat. Karena dalam riwayat lain disebutkan oleh Rasulullah, tempat-tempat seperti manabit syajarah, yaitu tempat tumbuhnya pohon dan lain-lain. Enggak, gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, Kapi, gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah biasa. Atau lembah-lembah, tempat air, gak masalah. Atau danau. Penting jangan di daerah Madinah, kota. Jangan. Iya. Nah, kemudian faja'ala sahabu yatasadda'u 'anil madinati yaminan wa shimalan. Maka kemudian sahab di sini awan yatasadda', apa ya? Tasadda' siapa ya? Yatasadda'. Sadda' itu pusing sebenarnya, berpusing. Hah? Nah, bergeser ya. Karena ada sakit apa antum? Aduh, ana masdu. Itu masdu artinya apa? Pusing. Ya. Ini kalau bahasa Malaysia gimana? Berputar gitu, berbalik, berpusing ya, nah, pusing. Nah, ya tasodak, jadi sahab itu berpusing, ya. Maksudnya bergeser ya dari Madinah ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Jadi itu menjauh dari Madinah tuh, terbuka jadinya. Ya. Yumtaru ma hawalaina wala yumtiru bisa yumtaru bisa. Yaitu menghujani sekitaran kita, maksudnya di luar Madinah, wala yumtiru minha syai. Ya, dan dari Madinah ini enggak ada yang kena hujan. Udah selesai hujannya. Yurihimullahu karamata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ijabata da'watihi. Allah taala yurihim memperlihatkan kepada mereka semua kaum muslimin kekeramatan nabinya. Ya. Ana pernah menceritakan kisah Ibnu Mubarak kalau enggak salah. Yang bertemu dengan seorang budak berkulit hitam. Pernah ingat enggak? Bukan pernah ingat, ingat gak? Pernah, tapi ingat gak? Gak ingat. Satu doang yang ingat, minoritas. Tapi gak apa-apa. Yaitu, dua yang ingat, alhamdulillah. Budak hitam, berkulit hitam ini sholat sendirian. Orang pada sholat istisqa tuh. Tapi gak dijawab sama Allah. Dia sholat sendirian di suatu daerah di masjid. Sendirian dengan ikhlas tuh, minta sama Allah. Langsung Allah turunkan itu hujan. Ya. Orang-orang yang punya karomah. Ya. Wa ijabata da'watihi, dan terjawabnya dakwah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini udah tahu sunnah ya, ketika turun hujan merugikan kita secara fisik, secara materi, itu kita baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya gitu ya. Ini potensi bentar lagi banjir, waduh bakal banjir nih. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Gitu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tetap banjir, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Enakan hidup ya? Hidup tinggal habis itu bersihin ya. Nah, punya dalil tapi capek juga habis itu. Tapi kita tetap capek itu asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Indah tuh kalau hidup kayak gitu tuh. Enggak ada halangan, enggak ada, enggak susah lah hidup lah. Ada semua ya. Bonus dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Alhamdulillah bermanfaat insyaallah. Kemudian hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Ini tentang majelis ilmu nih, ikhwan sekalian. Dari Abu Hurairah, beliau bersabda. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nih, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turqi yaltamisuna ahlaz dzikr. Atau menemu Syekh Taufik belum? Ya udah, kalau belum menemu ya udah terjemahin juga. Inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, maksudnya sesungguhnya Allah punya, Allah memiliki malaikat-malaikat. Nah, ada jenis malaikat. Ya, tentu milik Allah Azza wa Jalla. Jenis malaikat yatufuna fit turuq. Yatufun artinya, ada yang tahu yatufun? Tawaf. Berkeliling, ya. Keliling di jalan-jalan ini di dunia apa di akhirat? Di dunia kita ini, di dunia kita ini. Berkeliling nih. Ya. Keliling di jalanan-jalanan. Ngapain ya? Ngapain malaikat ini? Yaltamisuna ahla dzikr. Iltimas itu artinya apa? Dengan sungguh-sungguh, mencari dengan sungguh-sungguh. Tapi nyari itu, nyari dengan benar-benar teliti. Ya, makanya man salaka tariqan ya, yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang salaka meniti tariqan suatu jalan, yaltamisu fihi ilma. Yaltamis itu benar-benar dia tuh nyari itu benar-benar ya, sungguh-sungguh mencari apa, yaltamisu fihi ilman, mencari di jalan itu apa, ilmu. Dengan kata yaltamis ini ya, kalau antum mau tahu, yaltamis mencari dengan adanya kesungguhan ya ikhwan dan akhwat sekalian. Maka yang dimaksud dia di sini adalah orang yang sungguh mencari ilmu ya. Di sinilah yang perlu benar-benar kita perhatikan nih. Ya. Antum kalau datang ke kajian dan hanya sekedar refreshing dan remeh-temeh aja, dan bahkan tujuannya untuk ngobrol bareng sama teman aja, Itu bukan yaltamis fi ilman, bukan. Enggak, bukan yal iltimasul ilm itu membutuhkan catatan, membutuhkan ini. Pena, ya pertama membutuhkan hati tentu, membutuhkan pena mencatat dan sungguh-sungguh berupaya mencari benar-benar ya. Mana yang ilmu? Oh, ini benar nih. Saya catat. Ah, itu yaltamis fi ilman. Nah, maka disitulah Allah Ta'ala akan sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Nah, jalan buat dia menuju surga. Jadi yang dipermudah jalan menuju surga ini dijanjikan di hadis ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Lah yang enggak sungguh-sungguh, yang cuma lewat doang, dapat enggak kemudahan? Dapat. Dalilnya apa? Nanti lihat. Iya. Antum datang sini, jadi cuma datang doang. Ngapain? Nganterin lemper om gitu. Ternyata dapat. Itu saking apa berkahnya tuh majelis ilmu. Tapi majelis ilmu yang benar ya. Yang ahli sunnah, yang sesuai dengan akidah yang sahih. Nah, mereka itu yaltamisun, mencari benar-benar meneliti ahla dzikir, cari siapa ahlu dzikir. Nah, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau. Fa idza wajadu, ketika, maka ketika mereka menemukan suatu kaum. Kaum di sini berarti majmu'atun minan nas. Yaitu kumpulan manusia. Ini menunjukkan mereka ini tidak satu. Makanya yadhkuruna Allah, yadhkuruna bukan yadhkurullah. Ya ini jamak. Berarti kumpulan. Ini menunjukkan ini majlis zikir. Ya. Apakah harus di masjid? Belum tentu juga. Ya, karena ini lihat turuk yartamisuna ahli zikir. Bisa di jalanan. Ya lebih bagus lagi masjid. Ya kan? Baik masjid wakaf atau yang bukan wakaf. Mereka bertanya, mereka yaitu kaum ini, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Lafal mengingat Allah Azza wa Jalla ini umum sekali. Dan yang paling utama di sini adalah ya, karena ada hadis lain yang berkaitan dengan itu, masalah ilmu. Majlis zikir, kata Imam Nawawi, adalah majlis ilmu. Ya. Kalaupun majlis zikir itu adalah zikir, lisan zikir, tetap harus sesuai dengan ilmu, gitu kan? Baru disebut majlis zikir. Adapun majlis zikir yang dilami kebid'ahan demi kebid'ahan, itu malah syaitan senang. Karena ruh di sana, ruh ibadah di sana hancur. Mana amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa rudd. Ya kan? Jadi majlis zikir di sini yaitu yang benar-benar di atas ilmu. Ya. Maka beruntung kalau misalnya kita diberikan spirit untuk menuju majlis zikir, majlis ilmu. Karena ternyata tidak semua orang diberikan ini. Tapi kadang-kadang ada orang lewat, akhirnya dia tertarik, alhamdulillah. Ya. Kalau antum tahu di Kalibata situ tuh. Ya. Antum tahu bagaimana apartemen di sana. Banyak orang-orang yang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kita berzikir kalau melihat orang-orang. Tapi banyak kajian di sana rutin. Nyantol satu gitu kan. Bukan satu aja nyantol, 5. Tadinya cuma ikut sholat doang, ada pengajian dengerin. Lama-lama, wah lama saya. Dulu saya di kampung ngaji juga, saya lama dengerin. Akhirnya tenang, akhirnya ikut. Iya. Dan anda pernah ketemu dengan orang yang kayak gitu. Saya ini dulu bergajulan. Tapi di sini banyak pengajian, saya ikut-ikut aja, itu gratis. Akhirnya alhamdulillah. Saya sekarang hidup saya lebih enak, walaupun lingkungan kayak gini. Ya. Jadi masya Allah. Dan itu diantara menghidupkan masjid yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan bait fil jannah, insya Allah. Iya, itu salah satu membangun masjid. Jadi DKM itu panitia materinya yang menghidupkan masjid atau jemaahnya menghidupkan masjid, membantu penghidupan masjid itu kelak di surga, insya Allah. Dan semoga itu semua buat kita juga ada surga, insya Allah. Alhamdulillah. Itu berarti enak banget ya. Islam itu enak banget, janji-janjinya itu enak banget. Cuman memang syaitan selalu menghalangi kita. Kita lanjutkan. mereka yadhkurunallah, mengingat Allah azza wa jalla. Dan di sini kemudian para malaikat tanadau. So, di sini tanadau. Apa arti tanadau? Nah, ini bedanya nada yunadi dengan tanada yunadi, ya tanada. Kalau nada yunadi menyeru, memanggil. Kalau tanada ya tanada saling memanggil, berarti yang memanggil cuma satu. Ya. Sini. Iya sini. Yang lain juga memanggil gitu. Ada yang manggil gini, ada yang manggil ini. Sini. Jadi ribut tuh, ribut ramai-ramai gitu. So, itu malaikat. Dan ketika alhamdulillah di sini kita zikrullah bukan. Maka ikhlaskan hati kita, bersihkan hati kita. Ya, di luar malaikat para malaikat ya, ini sesuai dengan kabar ini ya, dan kita enggak tahu, enggak lihat maksudnya. Tapi kita yakin ini terjadi wallahi, ya. Mereka saling memanggil. Satu sama lain. Masya Allah. Menuju majlis ilmu, majlis zikir. Ya. Halummu ila hajatikum. Apa artinya halummu ila? Apa artinya? Kemarilah. Menuju yang kalian butuhkan, yang kalian cari. Malaikat membutuhkan. Kemarilah, ayo. Kesini, ini yang kalian butuhkan. Ini yang kalian cari. Sini. Ya. Kalau misalnya manusia tuh ibarat ada yang posting, ya. Kemudian dia ngetek, ini nih dia nih kajian yang kita cari nih. Gitu. Cuman kan ya itu kemarin 3 orang, 4 orang itu pun belum tentu mau ikutan. Apaan kajian itu? Ustaznya kayak gitu. Ada kayak, kok mereka enggak kayak gitu. Enggak ada hadisnya. Oh, fulan ini berteman sama Ustaz itu enggak boleh, jangan di situ. Enggak ada kayak gitu. Enggak ada hadisnya kayak gitu. Kitanya aja kayak gitu ya. Iya. Tapi malaikat Allah berikan, ya mungkin bisa kelihatan mana yang majlis ta'lim yang bagus, auranya bagus itu, datang para malaikat. Ya. Kalau kita kan melihat zahir aja ya. Para malaikat Allah alam, Allah berikan kemampuan yang tidak kita tahu, yang tidak kita bisa lakukan. Halummu ila hajatikum. Kalimat hajatikum itu berarti menunjukkan hajat, kebutuhan kalian. Malaikat itu butuh orang-orang seperti yang di majlis ilmu ini. Butuh. Mereka bakal datangin tuh. Ya, makanya syaitan itu gak suka dengan majlis ta'lim yang benar. Tapi suka dengan majlis ta'lim yang penuh kebid'ahan, suka. Dilestarikan itu. Ya. Dan memang wallahi, kalau antum jadi DKM, atau antum punya majlis, ngadain majlis, itu terasa selalu ada yang usaha untuk mengganggu. Secara individual atau sosial. Selalu. Syaitan selalu menghasut. Tapi di sinilah kita meminta kepada Allah Taala pertolongan, istiqomah. Inilah jihad gitu. Ya, harus kita lawan. Ya. Kajian-kajian rutin terutama. Selalu ada gangguannya, selalu. Ingat hadis tadi terus. Maka kemudian kata Rasulullah, "Fayahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya." Apa artinya, Sur? Masya Allah. Apa tadi? Hafa yahufu apa? Apa arti hafa yahufu? Di panggilan. Hafa yahufu artinya apa? Mengembangkan, memenuhi di sini, menaungi, memenuhi, meliputi. Ada hadis, hufatil jannatu bil makari. Huffatil jannatu bil makari. Huffat al jannatu bil makari. Surga itu diselimuti, ditutup dengan hal-hal yang enggak enak, enggak kita sukai, ya kan? Oh, ada kaitannya sama tafsir tadi. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bil maladzat. Surga itu ditutup-tutupi dengan hal-hal yang enggak kita sukai. Makanya perlu jihad, ya kan? Neraka huffatin nar bil maladzat. Na'udzubillah dari neraka. Neraka itu ditutupi dengan apa? Kelezatan-kelezatan. Perhiasan yang indah. Ya. Ya, itu. Maka di sini ya huffunahum berarti Para malaikat itu meliputi orang-orang ini nih, alhamdulillah. Diliputi bi ajnihatihim, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Gimana bersayap bentuknya? Allahu a'lam. Dan enggak bisa kita bayangin. Dan jangan dibayangin juga sih. Karena kalau dibayangin pasti sok tahu, benar kan? Karena enggak tahu. Tapi tentu membayangkan seperti ini beda dengan membayangkan Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau ini malaikat-malaikat. Tapi tetap jangan. Dan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Allahu Akbar. Seberapa itu? Allahu A'lam. Gak masuk akal kan? Wajibun. Wajib kita imani. Dan ketika kita merasakan di sini majlis ikhlas atau tidak, tenang atau tidak, maka kita yakin ini terjadi pada diri kita insya Allah. Allah naungi. Ya. Maka kalau bisa ketika di majlis seperti ini, jangan bawa-bawa dunia. Maksudnya pikiran tentang dunia itu jangan dibawa. Tentang jodoh misalnya. Tentang tadi bayar angkot kok gak dikembaliin kembaliannya. Gak usah dibawa. Itu nanti pas keluar dari sini baru. Baru bawa tuh perasaan. Di sini udah ilmu saja. Ya, ilmu saja. Sehingga terasa itu naungan dari mereka semua dengan izin Allah. Qal fayas'aluhum rabbuhum. Rabb mereka bertanya kepada mereka. Ketika itu juga bukan? Iya, ketika itu juga. Wa huwa a'lamu minhum. Dan Rabb mereka itu lebih tahu daripada mereka. Paham enggak di sini maksudnya? Paham? Lebih paham, lebih tahu tentang siapa? Tentang keadaan manusia itu daripada malaikat itu. Ini menunjukkan malaikat belum tentu tahu isi hati orang. Ya kan? Tapi malaikat juga melihat zahirnya. Bisa jadi orang di majlis atau pemateri majlis, malaikat menaunginya. Dan malaikat menyaksikan ini orang itu bagus. Hanya Allah yang tahu isi hatinya ternyata. Ya kan? Ya. Tapi ya ini tentu harus distressing lagi, kita harus ikhlas nih. Karena sekalipun kita misalnya gak ikhlas, kecipratan kita sama keikhlasan teman kita gitu. Maksudnya kita tetap dapat naungan. Karena teman-teman kita ikhlas semua, kitanya enggak. Ya syukur-syukur tuh, tapi kan di akhirat beda nilai. Makanya ditegaskan di sini wa huwa a'lamu minhum. Allah lebih tahu tentang manusia itu daripada malaikat-malaikat ini. Maka ditanya oleh Allah, "Ma yaqulu 'ibadi?" Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Lalu malaikat berkata, "Yaqulun," hamba-hambamu itu bilang, "Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjinunaka." Bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertamjid. Ya, bertamjid apa? Sama seperti bertasbih. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, menyebutkan subhanallahil azim. Pokoknya di sini mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan cara-cara yang sesuai syar'i. Baik dengan zikir lisan atau dengan penjelasan syarah kalimat Al-Qur'an atau yang lain. Atau menjelaskan hukum-hukum Allah sambil mengagungkan Allah Azza wa Jalla. So, ini perhatikan ikhwan. Dalam masalah dalam dirasat fikih sekalipun harus pemateri fikih ini menunjukkan dan mendidik para hadirin untuk bertakwa. Ya, harus ada itu nafas seperti itu. Ya. Karena memang tidak sedikit dari fuqaha itu ngajar fikih, yang penting saya ngajar fikih. Tapi tidak membuat hadirin ini bernafas ketakwaan dalam memahami fikih. Ya. Ini juga perkara penting. Ya, karena sebagian dari guru fikih itu mereka konsentrasi sangat di fikih dan masalah khilafiyah dan tidak memberikan nafas tauhid kepada hadirin. Tapi memberikan nafas insaf. Insaf itu apa? Lapang dada, lapang dada. Tapi tauhidnya enggak. Takut sama Allahnya enggak. Maka ruhnya itu sedikit yang seperti ini. Ilmunya itu sebatas ilmu teori. Dan kalbunya enggak dalam. Ya. Nah, lihat di sini mereka bertasbih, mentauhidkan engkau ya Allah. Apapun materinya ya. Bahkan bahasa Arab sekalipun loh. Ya, bahasa Arab gitu kan. Mahada, ada babun. Mahada, ada ha. Mahagi, ada hi ha. Gitu kan? Kan kayak gitu terus tuh. Tapi syuk, seorang pemateri, walaupun dia cuma ngajar bahasa Arab, tapi dia kolbunya itu hidup lillahi ta'ala, itu kerasa loh bagi manunya. Iya, bagi manunya. Antum misalnya belajar di radio, ya, dengerin Ustadz Pulan, siapa di radio aja, Hamzah Abbas itu siapa. Hah? Coba antum bandingkan dengan kursusan-kursusan abal-abal. Beda gak rasanya? Beda. Padahal belum tentu Ustadz Hamzah ini lebih pintar, belum tentu. Jadi Ibrahim bukan lebih pintar atau lebih paham atau lebih bisa jabarin. Ibrahim pertama di sini. Seseorang mungkin dia guru ini gak terlalu pintar, ya. Guru ini mungkin gak terlalu pintar. Atau kadang ini terbata-bata. Tetapi kalau dia itu ikhlas ngajarin antum, antum akan menangkap sinyal itu. Ya, dan antum akan belajar adab dari keikhlasan dia. Insya Allah. Gitu. Dan itu kadang lebih berharga daripada semua materi yang diajarkan. Kadang-kadang gitu. Iya. Ana pernah ikut daurah di Jogja itu ya. Khatamin kitab Al-Muwatta, satu kitab. Dari semua materi itu, yang paling nyantol di ana masalah akhlaknya. Dan bagaimana menjaga perasaan syekh ini. Karena ada peristiwa sedikit ya, yang berkaitan dengan perasaan beliau. Di situ anak belajar. Dan belajar di semangat beliau, bayangkan. Ba'da subuh, kemudian sampai itu zuhur itu. Kemudian istirahat siang. Dan itu kadang habis zuhur sampai jam 1 kadang-kadang. Kemudian ba'da asar sampai maghrib. Ba'da maghrib, ba'da isya, terus sampai jam 10. Beliau istirahat cuma dari jam 11 ke hotelnya, sampai menjelang subuh, atau istirahat siang, itu pun diselamakan. Semangatnya itu akhlaknya dia. Beliau, hafizullah. Itu datang jauh-jauh itu dari Saudi. Ke sini, ke Jogja. Dan ke beberapa tempat, ke Bandung juga habis itu. Dari semangatnya aja lah. Itu ikhwan yang, enggak semua ikhwan itu paham bahasa Arab loh. Ikhwan yang enggak paham bahasa Arab, ngelihat syekhnya sesemangat ini, itu karena yakin terinspirasi dan terkenang dengan semangatnya dia. Walaupun gak ngerti materinya. Kadang-kadang gitu, ikhwan. Jadi antum ketika ngajar, ikhlasin dulu. Ya. Kemudian, niatkan antum sayang sama orang-orang ini. Dan jadikan antum adalah orang yang lebih butuh kepada murid. Jangan murid yang lebih butuhkan murid. Rasakan ana yang butuh antum. Kalau bisa, ya, seandainya saya banyak duit, saya kasih duit nih semua orang. Saking apa, tumbuhkan rasa sayang ke orang-orang. Dan maka insya Allah, semuanya akan menangkap sinyal akhlak itu. Ya. Akhlak itu cerminan hati. Kemudian, Allah Ta'ala berkata, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Dan Allah tahu bahwasanya mereka tidak melihatnya, gitu kan? Fayaqulun, maka mereka berkata, para malaikat berkata, la wallah, tidak demi Allah, ma ra'auka. Mereka enggak melihat engkau ya Allah. Fayaqul, wa kaifa law ra'auni? Maka Allah bertanya kepada malaikat itu, gimana kalau misalnya mereka melihat aku? Maka kata malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadah. Seandainya mereka melihat engkau ya Allah, mereka akan lebih giat lagi beribadah. Wa ashadda laka tamjidan wa tahmida. Lebih giat lagi benar-benar, lebih serius lagi mereka mengagungkan ya, dan memuji engkau. Wa aktsar laka tasbihah. Dan semakin sering, semakin banyak mereka bertasbih kepada engkau. Seandainya mereka melihat engkau. Ini pendapatnya malaikat. Ya. Qal yaqul fama yas'aluni? Apa yang mereka minta dari saya? Mereka menjawab yas'alunaka al-jannah. Mereka jawab, mereka meminta surga. Mereka jawab, mereka minta surga ya Allah. Yaqul wa hal ra'awha? Allah bertanya, apakah mereka melihat surga? Maka para malaikat menjawab, la wallah ya rab ma ra'aw. Demi Allah ya Allah, tidak, mereka tidak melihat surga itu. Tapi mereka minta surga. Maka kemudian Allah bertanya, fakaifa law annahum ra'awha? Gimana kalau misalnya mereka melihat surga benar-benar? Maka para malaikat menjawab, law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hifza. Seandainya mereka melihat surga, maka mereka bakal lebih semangat lagi. Maka enak ingetin waktu itu kan, sebatas tali jemeti aja itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Maka kita di sini nyari ilmu dan menyebarkan ilmu itu buat surga, minta surga sama Allah. Ladang pahala amal benar-benar. Dan hendaklah kita tamak dalam hal ini. Tamak dalam hal meminta kepada Allah surga. Dan membawa anak istri kita ke surga. Dan menghadiahkan buat orang tua kita juga. Hafalan Quran. Wa ashadda laha talaban. Dan kalau misalnya mereka benar-benar melihat surga, mereka bakal benar-benar minta, benar-benar tambah minta. Wa azama fiha raghbatan. Semakin mereka rindu dan ingin kepada surga Allah Azza wa Jalla. Qal famimma yata'awwadun. Allah bertanya, dari apa mereka minta perlindungan? Yaqulun, mereka berkata, dari neraka ya Allah. Yaqul wa hal ra'awha, apakah mereka melihat neraka? Yaqulun la wallahi ya rabb ma ra'awha. Demi Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Yaqul fa kaifa law ra'awha? Bagaimana kalau misalnya mereka melihat neraka benar-benar? Malaikat menjawab, law ra'awha kanu ashadda minha firaran. Hal seandainya mereka melihat neraka, mereka bakal semakin berlari menjauh dari neraka. Wa ashadda la makhafata, semakin takut sama neraka. Coba lihat di sini. Ketika kita di majelis ilmu atau majelis zikir, ikhlaskan hati kita, kita mengharap bahwasanya ini semua menjadi pemberat catatan amal kita, gitu kan? Kita, gitu kan? Perjalanan jauh kita, lawan ngantuk dan seterusnya, itu meminta kepada Allah surga dan dilindungi dari azab neraka. Maka kata Allah, apa kata Allah? Fa usyrikum anni qad ghafartu lahum. Itu kata Allah Ta'ala. Fa usyrikum, maka aku persaksikan kalian. Itu Allah Ta'ala mempersaksikan di depan malaikat yang Allah memuji orang-orang yang mengaji. Anni qad ghafartu lahum. Sungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Ya ikhwan, antum banyak dosa. Kita banyak dosa. Akhwat, kita banyak dosa. Kita buruk sekali mungkin. Tapi Allah Ta'ala memperkenalkan kita dengan mengaji kalamnya, sunnah nabiyah. Benar-benar karunia besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin kita melihat teman-teman lama kita masih terjelembab di lembah yang sama yang dulu kita berada padanya. Dan kita telah Allah Ta'ala selamatkan di sini, di majlis-majlis ilmu, di beragam daerah. Dan mereka masih di sana. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita imani hadis ini benar-benar keimanan ini hadis yang sahih. Riwayat Bukhari. Seandainya kita masih berada di tempat di mana teman kita masih berada di sana. Dan kita sangat simpatik kepada mereka. Namun apa daya? Maka Allah saksikan bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua. Alhamdulillah. Dan janganlah kita ujub juga dengan ini. Yaqulu malakun minal malaika. Berkata seorang malaikat dari malaikatnya, ya Allah, fihim fulan. Di antara mereka ada seseorang, laisa minhum. Bukan tergolong dari orang seperti mereka. Inna ma ja'a li haja. Dia datang hanya untuk suatu keperluan biasa dan enggak untuk ilmu full, enggak untuk zikir padamu, enggak. Cuma kebetulan aja lewat, ikutan aja. Subhumul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman duduk yang tidak akan merugikan teman duduknya. Ya. Jadi alhamdulillah, inilah keberkahan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah, ya ikhwan dan akhwat semua. Istiqamah dalam mencari, mengajarkan ilmu dan dalam berdakwah dengan gelombang fitnah di mana-mana. Teruslah insyaAllah untuk mencari ilmu, karena itulah disitulah surganya. Kita terawal dari ilmu. Dan berapa banyak orang sesat karena tidak mencari ilmu, dan betapa banyak orang membangkang karena dia punya ilmu namun dia tidak mengamalkannya atau tidak ikhlas dalam mencarinya. Maka carilah ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla dan imanilah hadis ini, dan sesungguhnya ini pasti terjadi dan memang terjadi dan kita yakini terjadi. Dan ketika antum rutin ngaji alhamdulillah di berbagai tempat selama itu adalah benar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala naungi dengan sayap-sayap malaikat, dengan keberkahan darinya, dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla, atau kotor pun diri kita. Sesungguhnya Allah taala Ghafur Rahim, Maha mengampuni. Dan di antara wasilah menuju pengampunan Allah Azza wa Jalla adalah kita berkumpul di majlis yang terdengar di dalamnya kalam Allah dan kalam Rasul, dan ditafsirkan di dalamnya kalam Allah sesuai dengan tafsiran yang sahih, dan disyarah di dalamnya syarah hadis sesuai dengan pemahaman yang sahih. Maka tiada kenikmatan, bahkan kenikmatan segala makanan yang terlezat pun jauh ini lebih nikmat. Karena setelahnya adalah apa? Seperti mentari setelah gelapnya malam, atau seperti pelangi setelah dahsyatnya hujan. Siapapun orang-orang yang mempunyai penyakit di hatinya, di kalbunya, baik itu berkaitan dengan masalah ekonomi, berkaitan dengan masalah jodoh, berkaitan dengan masalah apapun, ketika dia pergi ke majelis ilmu dan dia pergi karena dia takut sama Allah, mencari obat, dan kemudian dia mengharapkan ya Allah, mengharapkan dari gelisahnya dia mengharapkan jannah di majelis ilmu, mengharapkan surga Allah di majelis ilmu, dan semoga kesabarannya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa dibalas oleh Allah dengan kesabarannya itu jannah. Mencari jannah di majelis ini. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika kita mendengar bahwasanya ada beberapa dari teman-teman sahabat kita melecehkan beberapa pendapat asatidzah yang mengajak kita kembali ke majelis ilmu, itu rasanya sakit hati kita sebenarnya. Karena disitulah awal dari kemenangan. Antum menang, alhamdulillah. Kita menang insya Allah ketika kita ikhlas dalam mencari ilmu, istiqomah dalam mencarinya, dan juga Allah beri hidayah dan taufik untuk mengamalkannya. Itulah kemenangan antum. Disitulah kemenangan kaum muslimin. Dan anak-anak muda yang sekarang, wallah, kita lihat mereka ketika tidak punya akal untuk Islam, tapi mereka hanya punya emosi untuk Islam, bisa jadi mereka lah yang merugikan kaum muslimin, bukan mereka yang menguntungkan. Ya, semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita dan juga sahabat-sahabat kita semua insyaAllah. Hanya itu yang bisa Anda sampaikan. InsyaAllah kita ketemu di pekan depan. Ya, insyaAllah kawaid berikutnya masih berkaitan nanti tafsir Al-Isar berkaitan dengan Al-Baqarah ayat 217. Ya, berkaitan dengan masih berkaitan dengan perang dan fitnah. Ya, insyaAllah ta'ala. Semoga Allah berikan faedah untuk sekarang dan untuk seterusnya insyaAllah ta'ala. Ya, jazakumullah khair atas kehadiran antum dan juga perhatian antum. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah dan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh dan rezeki yang halal, thayyib dan mubarakan fih kepada kita semua. Dan wallahi ana sangat menghargai kehadiran antum dan juga sangat mengapresiasi husnudzonnya antum terhadap ana dan juga majelis ini. Dan semoga apa yang ada di majelis ini terjadi di hadis yang tadi yang kita baca. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.